karena kamu. Aku cinta tapi gengsi, aku rindu ingin bertemu sama kamu. Cinta yang membuatku begini, cinta yang buatku lupa diri. Kau di mana? Sanggup sendiri.